poso niku ibadah kuno niku. Mboten ibadah anyaran poso. Nek haji niku ibadah anyar. Niku ibadahe umate Kanjeng Nabi. Iku haji. Tapi nek poso niki ibadah ingkang kalih Allah diulangke kit awal ana menungso. Niku poso niku. Salat niku mboten. Salat niku mboten kabeh nabi kok dikon salat niku mboten. Pomene salat kaya awak dhewe iki ben. Ben umat Nabi Muhammad niku ana salat rukuk sujud takbiratul ihram niku umat Nabi Muhammad. Ana sing salat niku ben madhep ngetan esuk tok ya eneng. Niku umat Nabi Idris. Nggih. Syariate umat Nabi Idris iku mek loro. Mek sembahyang ngadep ngetan esuk ping pisan ning ana ibadah bengine sing rada abot. Kudu ngawini bojone ping 100. Niku syariate Nabi Idris. Nabi Nuh niku ya ora dikongkon sembahyang limang wektu ngono ya mboten. Lah nek poso niku ket ana menungsa wis diulang poso. Niku bedane. Nek cara wong sekolah ngoten nggih. Ana pelajaran sing selalu onten, ana sing kadang ana kadang ora. PSBB niku kadang ana kadang ora. Terus pelajaran PKK, biyen nggih. Ana ngerti-ngerti ora eneng PKK niku. Tapi kit kula sekolah sampai ceritane Mbah Buyut sekolah sing mesti ana niku pelajaran matematika. Mungkin mesti ana. Meng jenenge mawon ganti-ganti ana ilmu hitung, ana ilmu pasti, ana matematika. Nah, semanten ugi poso. Poso niku kit menungso ana, sekolah poso niku ana. Dan niku nandhakaken kurikulum niki selalu dibutuhke menungso. Betapa pentingnya poso. Mula ora tau dilereni. Ngger Nabi niku eneng posone. Niku bedane. Mula aja gumun nek Allah ngongkon poso ngangge alasan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kaya wong biyen nek takon poso. Niku. Dadi mula sampean niku wingi sekolah ning kurikulum lawas. Kurikulum menungso sing paling kuna. Sampai Allah gawe alasan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nabi Adam niku digangken poso oleh Allah. Ning posone Nabi Adam niku dina padang kali dina peteng. Dina padang niku 13, 14, 15 rembulan. Namine poso ayyamul bait kali 17, 18, 19 rembulan. Niku ayyamus sud dina peteng. Niku Nabi Adam dilakoni 350 tahun. Nabi Adam. Berarti nek sewulan niku 6 ping 12. Ah, luwe suwe posone Nabi Adam. Terus Nabi Idris niku ya digangen poso. Gara-gara Nabi Idris niku sambat dadi nabi. Nabi Idris niku dadi nabi niku sambat sebab saking gableke umate. Umat Nabi Idris ini dikandani sampean aja ndablek Kang. Sesuk ora mlebu swarga. Jawabe niku ya penak, apa kowe wis tau ro swarga? Ya Nabi Idris ya ampun akhire. Ya urung tau weruh aku. Padha-padha ora weruh kok ora tak ngeyel. Ayo Kang, ibadah sing apik ben entuk cathetane malaikat sing apik. Apa kowe ya tau weruh malaikat? Padahal iku nabi nomor loro lho. Akhirnya Nabi Idris madul teng Allah, ya Allah. Umat kula ngeyel tenan, ampun kula. Mbok kula niki diciprati weruh akhirat. Supaya kula niki iso cerita, mbok kula niku diciprati titik mawon cek roh akhirat, ya Allah. Akhirnya ya wis nek ngono poso ya. Akhirnya Nabi Idris digangen poso. Ning oleh mangan ora entuk mangan sing ana nyawane. Dikenal kanthi jeneng poso mutih. Hale wing Nabi Idris. Akhirnya dilakoni kali Nabi Idris poso mutih. Lah bareng poso mutih dilakoni kali Nabi Idris, suwe-suwe Nabi Idris niku hijabe buka iso weruh malaikat. Ternyata sakwise nglakoni poso, Nabi Idris niku iso weruh malaikat. Bu ibu sing teng mriki ampun kemresek nggih. Bu. Bu ibu ampun kemresek sing teng mriki nggih. Anteng nggih. Sing anteng nggih. Ampun kemresek nggih. Sing tenang. Iki tak ngaji. Sing cilik-cilik iki sing kemresek kongkon mudun rene. Ya. Wes nanti pangku dhewe anake ngono, pangku dhewe-dhewe anake. Dek ra kemresek. Yo sampean niku manggon masjid lho ya. Sing lungguh kursi anteng sing nang masjid malah kemresek. Mula pantes wong wedok ra entuk lungguh Jumatan. Palingne Jumatan mesti rusak. Mula sing Jumatan lanang tok. Lho wong manggon nang masjid malah ruame. Pun. Akhire bareng Nabi Idris niku nglakoni poso. Nabi Idris niki dilalah hijabe menungso niki mbuka. Iso weruh malaikat. Bareng weruh malaikat. Wah, aku iki saiki arep iso cerita, aku roh malaikat. Tapi wong Nabi Idris iki menungso ya pinter. Akhirnya punya rencana piye carane weruh neraka, weruh swarga lantaran malaikat. Akhirnya Nabi Idris meneng-meneng ngeten iki. Delok malaikat. Niku ana malaikat sing ya Allah cek ramene to ya. Mbok sing nganteng lho ya. Cah cilik iki kei dhuwit ben tuku jajan terus cek lungo sing ada. Kandhane sing cilik-cilik. Ya Allah, sik to, iki tak ngaji ta. Wong sampean rame wong wis bendina ae lho. Wong omong ya wis bendina, ngraji kala-kala. Tak tinggal mulih lho ya. Ya. Jo rame-rame. Kalau niku iso nanggur kok tinggal rame tak tinggal medun ngono kelakon kula niku. Hati-hati. Kula niku iso tak tinggal lunga ngono anggar rame terus. Jo rame ya iki ngaji. Wingi ngaji rame dhisik tapuk pas pampres sampean. Wingi kula ngaji karo presiden, saiki kula ngaji karo wong pidodo wetan. Ya, jo rame, jo rame. Terutama ibu-ibu iki ya jo rame ya. Nah, wong panjenengan Nabi Idris niku pinter menungso. Akhirnya enggak ada bayangan. Oh, berarti iki lantaran iki mungkin aku iso weruh akhirat. Lah, ndelok malaikat srengenge niku Nabi Idris iku langsung duwe rancangan. Miki dalanku mlebu akhirat. Terus ndonga, "Ya Allah, kula mboten tega ndelok malaikat srengenge ya Allah. Panase kaya ngono, njuk nyunggi srengenge, keringete kaya ngono. Kula nyuwun muga-muga malaikat srengenge diparingi adem ya Allah." Lho ngoten niku seketika mak slep dungane mandi srengenge ne adem. Lah malaikat srengenge kan kaget, "Ya Allah, srengenge ne adem ya Allah." "Iya wong didongakno karo nabiku jenenge Idris ya lho ning donya." "Lho, nek ngoten kapan-kapan kula cuti angsal mboten ya Allah." "Lah kate nanti, ajeng medhun nang donya tak matur nuwun karo Idris." "Ya oleh. Oleh nang rono ya, nang rono." Akhire malaikat srengenge medhun nemoni Nabi Idris. "Assalamualaikum ya Idris." "Waalaikumsalam." "Sapa iki?" "Aku malaikat srengenge." "Lho ana gaene apa kok goleki aku rene?" "Ya aku arep matur nuwun." "Lho, sampean nek medhun rene iki piye? Nek srengengemu glundung piye?" "Ya ora wong kancaku sik akeh sing nyunggi srengenge iki sik akeh. Wong aku iki koordinatore kok." "Lho berarti nek ngono cerita malaikat akeh iki ana tenan." Eneng tenan iku malaikat akeh iku." "Lho berarti nek ana cerita malaikat sing galak iki ana tenan." "Ya ana wong iku kancaku iku, ati-ati kowe nek petuk iku. Jenenge Israil iku." "Wah. Tapi sak galak-galake ngono tetep malaikat to?" "Ya iya malaikat." "Nah nek aku kenalan ora mereka srengenge." "Ya oleh wong iku ya kancaku kok, engko tak SMS-e nek pengen kenalan." Akhire SMS-SMS-an. Bareng di SMS malaikat srengenge, malaikat Israel mudun nemoni Nabi Idris. Muan Nabi Idris kepuyuh delok malaikat Israel. Saking wedine. Akhirnya sampai malaikat srengenge mudun marani malaikat Israel. Ya Israel, aja serem-serem ngono, kancaku wedi. Idris lho wedi. Lah apa iki dheke karepe apa? Ya mbok takonono dhewe ning aja serem-serem ngono. Rubahan rupamu dadi menungso. Eh ngono ta ya, cling dadi menungso. Bareng dadi menungso malaikat Israel takok nang Nabi Idris. Ya Idris, apa karepmu? Mboten malaikat Israel. Kula niku ajeng takon. Kula niku lak takoni umat kula bab mati, bab nyabut nyawa, bab napa niku ora iso jawab. Padahal kula niku nabi. Lah mula sakniki kula petuk panjenengan, kersane kula iso cerita teng umat kula. Mbok jabuten ta nyawa kula niki. Nah terus napa? Ya aku cek iso cerita tadi engko. Lara lho. Ora apa-apa ngene jabuten. Ya wis nek ngono turu wae. Akhire Nabi Idris niki turu. Sekitar 10 menit ngono jabut but. Balik meneh. Nabi Idris tangi. Loh, jare lara. Lah kok ora? Ah ya ora wong kowe kancane kancaku aku ya ora enak ya. Kowe lak kancane malaikat srengenge, nah malaikat srengenge kancamu, ya kancaku dadi aku ya wis ora penak ya wis ngono ae. Lah nek aku iki urip maneh malaikat Israel. Lah nek sing mati iki nanti. Lah sing mati nek elek ya tak titipno kancaku jenengane Malik, sing apik tak titipno kancaku Ridwan. Lah nek kula dolan rino, dolan riko angsal mboten. Ya oleh wong iku ya kancaku engko tak SMS-e. Akhire dolan delok srengenge, delok neraka. Suwe-suwe ndelok surga bareng teng surga ya Idris dari malaikat Ridwan wis ya mulih prai mulih lagi balik ya ora aku enak ning kene kok lha enak piye ya enak ning kene aku ning kene mangan ora perlu macul karek ana mikir tok metu segone aku pengen bojo ora perlu ngrawati wis tak batin tok teko wis gak kelambenan aku ning kene wae enak. Lho syaraté ning kene kudu mati wis wingi tak kok malaikat Israel. Sarate ning kene kudu weruh neraka lewat neraka. Wis. Lho sarate kudu mawa ciratul. Wis. Ya wis nek ngono. Kono ora sah mulih. Lho niku akhire Nabi Idris kari teng swarga. Nah iki para kiai mesti mikir iki critane iki nendi ngono mesti ra eneng. Mbok kiai sak Batang sak Kendal ora ono sing ngro crito niki. Nek ora kula. Mula kiai-kiai mesti melongo iki dongeng apa. Ning Quran ya ora eneng, ning hadis ya ora eneng mesti ngono ta. Lho. Iki biyen kula le goleki niki studi sampai tekan Israel ngono. Lha nggih. Napa kula kok entuk cerita niki? Niki cerita niki teng pundi? Teng Quran mboten enten. Teng Taurat ya teng Injil mboten enten. Teng hadis ana ning teng Taurat niki crita niki. Lah napa kula kok mblasak tekan Taurat niku? Lha soalé Quran niku ana sing ana keterangane, ana sing mboten. Ahlul Kitab niku tiga. Enten Yahudi, enten Nasrani, enten Sofiin. Yahudi ana penjelasane umat Nabi Musa, Nasrani ana umate penjelasan umat Nabi Isa. Lah Sofiin iki ra ana penjelasane. Iki umate sapa Sofiin? Ternyata Sobi ini ku umat Nabi Idris. Lah keterangan Sobi ini ku ono nih teng tahu Taurat. Wah akhirnya ono keterangan ngoten niku mula umat Nabi Idris iku mokong. Mboten purun melu Nabi sinten mawon tekan akhir zaman lah niku sing disebut Sobi Ain. Kula goleki tiyang Sobi Ain niku wonten teng perbatasan Iran kali Irak. Namine Sobi Ahmadaiyun. Lah niku wau sing kula critakke syariate loro. Esuk madhep sing ngene, esuk ping awan-awan ngoten niku. Sing nomor kali ngawini bojone ping 100 sedina. Lah nek wong mriki ya cuklek. Niku syariat. Lah niku biyen tak goleki ning jero Taurat. Lah napa kula kok maca Taurat? Lah soalé Al-Qur'an ngendikake walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lah iki lah ya, mula mik penjelajahan pemikiran. Lah Nabi Idris poso, begitu bar poso roh akhirat. Nabi Nuh ya dikongkon poso, gawe kapal itu poso sampai medun entuk buah tin sing disumpahi kali Allah. Watin niku. Wat zaitun niku ki simbole posone Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi Sinina niku ki simbol posone Nabi Musa ning Gunung Tursi. Tursina wa hadzal baladil amin simbol posone Nabi Muhammad teng guwahi era lu poso kabeh Nabi Ibrahim poso Nabi Dawud malah posone sedina ya sedina mboten tekan sak niki Nabi Sulaiman poso berarti kabeh nabi niku poso mula sebab kabeh nabi ket zaman kuno niku diulang poso mula akhire sedaya agama besar teng donya. Niku ana pelajaran poso. Agama napa mawon? Bahkan agama sing dianggap agama donya mboten agama samawi nggih. Niku ya poso. Wonten agama kuno naminipun Zoroaster. Agama Zoroaster niku ya diulang poso. Gusti Allah loro, namine Ahriman kali Ahura Mazda. Ahriman penguasa matahari, Ahura Mazda penguasa rembulan. Nabi ini namini pun Zarathustra. Iku ya dikongkon po poso. Nek Gusti Allah Padang gelut karo Gusti Allah Peteng. Gusti Allah Padang niku kalah gerhana matahari. Nek Gusti Allah Peteng kok kalah gerhana bulan. Niku ya poso. Posone telung tahun mboten main-main. Lah, enten agama kuno ning pun punah namini pun Majusi. Majusi niku agamane tiyang Persia. Iran, Irak, saki wotengeni, sak derenge Islam ni agama ni Majusi, nyembah geni. Nah, nyembah geni deh. Nek geni ni mati, ya poso. Geni alam woten kok mati poso ya telung tahunan malahan. Nek geni ni ngomah mati ya dina sewengi poso. Cuman agama Majusi ni ku pun punah, pun ilang. Sebab nopo, rojo Majusi sing terakhir ingkang nami Rustum, sing wong mriki terus dadi Rustam niku. Rustum niku raja Rustum niku mlebu Islam besanan kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib entuk mantu Sayyidina Husain lahir Sayyid Ali Zainal Abidin niku melu Islam mula terus begitu melu Islam mboten nyembah geni lah genine dibuang tapi tiang Majusi niku nek nyembah geni niku digele bangunan dhuwur ngoten niku naminipun Manaro. Lah bangunan dhuwure niku enten ning gendine pun dikuwang. Manaro niki akhire digeleng ngarep mas masjid. Mila masjid tiyang Persia ana manarone. Lah anger wong delok manaro ngarep masjid kok apik. Akhire kabeh melok gawe manaro yo akhire sing tekan Kendal jenenge menara niku Majusi. Yo. Tiang Hindu poso kan. Namine pun upawasa, mboten mangan, mboten ngombe, mboten temok bojo. Mangke awake mimpes selap ilang. Lah niku sing diarani muksa utawa murca. Lah mula sebab Hindu niku ngulangi upawasa, mula Islam teko ngajarke ora mangan, ora ngombe, ora temok bojo kok kaya upawasa, mula Syahrul Siyam diarani wulan puasa utawa puasa. Upawasa. Tiang Buddha poso. Nek pengen entuk sempurna ane urip dalan ning nirwana, poso ngisor wit bodi ngangge kain selempang. Mboten itu nggo katok. Mangke terus entuk pencerahan mbuh setahun, mbuh rong tahun kula posone dawa tiang Buddha niku. Tiang Yahudi poso nek dinten Yom Kippur poso. Posone wong Yahudi 6 dina. Tiang Nasrani poso nek dinten Jumat Agung ajeng Paskah ya apa? Poso, Islam poso. Loh. Jadi karena poso niku syariat kuno mulo kabeh wong niku ngerti poso, agama napa mawon poso. Sampai akhirnya poso niku bukan semata-mata dadi ajaran agama, tapi dadi bandule wong urip, dadi piandele wong urip. Mila akhirnya terus anggere ana menungso-menungso gedhe mesti awalannya ini kita kok poso hingga neng Jawa niku poso niku tiba-tiba menjadi gaya hidupnya wong ampuh mula ana poso mangan pupus godhong tok jenengane ngidang ana poso mangan polo pendem tok ngrowot ana poso mangan napa sing apa gantung ana niku tok jenengane ngalong Ana poso ora entuk geni, pati geni. Ana poso rados gimbal. Ana poso mlaku mawon ngedan. Wonten poso Jawa. Lengkap. Dan akhirnya puasa ini menempati ranking tertinggi. Nabi Muhammad poso kuat 15 tahun munggah medun ku akhirat. Dadi nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ma'rifatullah sakbare dikongkon poso 15 tahun Islami tahun kali Syekh Mubarak Al-Majzumi. Ma'rifat. Sunan Kalijaga ning Jawa mriki dikongkon poso kali gurune naminipun Sunan Bonang kuat ngelakoni 3 tahun rampung-rampung dadi waline Gusti Allah. Padahal loko jaya, loko kondang jaya sekti ning karepane berandal. Sunan Geseng dikongkon poso 3 tahun rampung-rampung dadi napa? Gantine Sunan Kalijaga. Ki Ageng Penggeng ni wong biasa, termasuk burone Majapahit. Ra cocok karo Demak. Wis zaman semono. Matur Sunan Kalijaga, kula pengen dhewe anak dadi raja. Lha piye Majapahit kok musuhi? Demak kok musuhi? Kok kowe pengen dhewe anak dadi raja, pengen berontak apa piye? Mboten napa-napa, pokoke kula pengin dhe anak dadi raja. Wis pasrahno pangeran. Nek kepengin dhe anak dadi raja, poso embuh engko tatonane pangeran piye. Dilakoni kali Ki Ageng Pengging 7 tahun teng Sanding Rawa Pening. Embuh piye critane dhe anak Joko Tingkir dadi mantune Sultan Trenggono, akhire dadi raja Pajang. Lho poso. Ki gedhe pemanahan. Matur teng jeneng Sunan Kalijaga. Kang Mas Penjawi pun entuk pati jeneng Sunan. Kang Mas Joko Tingkir pun entuk Jipang. Kang Mas Haryo Penangsang pun entuk Pajang. Kang Mas Haryo Penangsang pun entuk Jipang. Bagian kula pundi jare? Ki gedhe pemanahan kali ki juru mertani. Ya wis entek, bagian apik wis entek. Nek kowe pengin dadi raja ya karek sing nyiso iki omah setan. Lah omah setan iki ning Jawa kari 5. Sisih wetan Alas Purwo Banyuwangi, tengah lor Alas Roban Batang. Sisih kulon Larangan Cirebon, tengah Ketongo Ngawi, kidul Mentauk Merapi. Miliyon di sing arep mbok bubak pun Mentauk mawon. Lah nek iku omah setan tenanan. Mula aja lali poso ya 20 tahun. Aja jengkar pasamu. Dilakoni tenan teng Bang Lampir Gunung Kidul ngantos watu sing didamel lungguh niku nyithak bokong. Lho ngono ya metu anak Danang Sutawijaya ya dadi raja Mataram. Bambu bal tau sing saiki dadi Yogyakarta nika. Niku Raden Bagus Harun niku calon raja Mataram tapi mboten purun dadi raja saking wedine kasus Amangkurat Pak Lie sing mateni 6000 kiai. Akhire napa pengin nglairno anak alim dadi raja. Ngalim sik lak dadi raja. Tundung metu keng kraton. Akhire poso teng daerah Ponorogo mriku. Teng daerah Pagotan. 7 tahun tirakat teng mriku sampai sumur sing ditirakati niku banyune muncrat 7 meter tanggal 27 Ramadan. Akhire Raden Bagus Harun rumangsa entuk Lailatul Qadar. Mula sumur diarani sumur Sewu Wulan. Tekan sakniki kampung dikenal kampung Sewu Wulan. Duwe anak wedok galake 50 wong namine Nyi Ageng Alap-alap. Soale anger ngamuk mlayu ning dhuwur wit-wit gedhang. Ora ana sing wani ngrapi dirapi Raden Santri duwe anak Mbah Makhdum. Rabi male anake niki ndi anak Mbah Maklum. Mbah Maklum rabi ndi anak Mbah Tafsiranom. Mbah Tafsiranom rabi ndi anak Mbah Qolyubi rabi ndi anak Mbah Ilyas kandepak pertama zaman Londo teng Surabaya. Di anak wedok galake ora umum namine Nafiqah. Dinikah kali Kiai Hasyim As'ari duwe anak Kiai Wakid Hasyim. Nikah kali Nyai Solikah binti Bishri Sansuri duwe anak Abdurrahman Wakid utawa Gus Dur. Bener-bener terjadi seorang ulama dadi presiden. Niki bapak sa mula aja sembrono. Kiai Hasyim As'ari ajeng ngedekno lir apa tepuireng. Bahkan aja ngendikake pengen gawe organisasi. Dawuhipun Mbah Khalil napa? Poso le 3 tahun ya. Niatmu dipasani khatamno Quran saka hulu tekan hilir kali Brantas. Pacakno kahfi terus bar ngono nek bengi aja turu, salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama wacanen surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Gih, lakoni. Lu akhirnya ngatek Nahdlatul Ulama. Mula pantes NU niku gede wong le nirakati tenanan. Mula NU niku ibaratnya truk sakniki paling gede. Mboten enten angkutan sing paling gede ngalano NU sakniki. Penumpangnya 120 juta wong. Liane paling 5 juta. Sampai akhirnya saiki NU dadi organisasi Islam terbesar di dunia. Penumpangnya teng yo macam-macam umpamane kendaraan gede iki sing senengane maghrib tok yo numpak. Sing senengane setahun pisan riyoyo yo numpak. Kadang ono bandar dadu yo numpak. Umpamane ini kendaraan gede. Mula le nyupir iki yo alon-alon akhirnya wong nyupir NU niku ora iso kaya nyupir liyane. Ya glendeng-glendeng ngono. Nek banter-banter liyane ketabrak. Mula soalnya banter meneh penumpangnya mendem. Nah sing liyane niku banter-banter wong kendaraan cilik ngoten lho. Isine paling 12 tok ngoten niku mawon. Wong sing sing numpak niku jenggoten tok ning ra jenggoten ra entuk numpak. Ngono lah yo. Penumpange cingkrang tok. Sing yasinan mudhun. Angger kok melu tahlilan mudhun. Lho penumpange ra pati akeh ning mlayune banter. Mula NU sering diselip karo sing model ngeten-ngeten niki, tapi mboten saya kuatir sing mlayune banter ngeten niki nabrakan. Didi-didi ku nabrak, ana sing nabrak sapi, ana sing nabrak napa-napa nabrakan. Oh, mula ya wis aman lho. Lho niku nirakatine dangu. Mbah Manap Lirboyo niku ajeng ngedekno Pondok Lirboyo didhawuhi Mbah Hasyim kongkon poso. Ternyata Mbah Manap niku pun poso. Poso kitune yen niku pengin ngedekno pondok. 56 tahun niku ngrowot Mbah Manap niku. Mangan uwi, ngertos uwi nggih. Uwi niku dipam, dibakar pangan niku tok mame Mbah Manap Lirboyo niku sing sakniki alumni ini tekan dindi niku. Lho ngantos uwine niku disenengi gendruwo. Akhirnya satu malam uwine niku ilang. Mbah Manap goleki uwi kok ra ono, sapa sing jikuk ternyata bareng didingkek. Uwine niku digondol gendruwo. Akhirnya sisu Mbah Manap jengkel, uwine dicalini gadung. Bareng uwine diganti gadung jam 12 bengi masalah. Pondok Lirboyo ambruk. Gara-gara napa? Wangin ribut gendruwone mendem. Karo Mbah Manap iki diombeni lenga jarak. Akhirnya waras. Terus nyantri teng Mbah Manap diparingi tugas nyenggot. Nimbo ngangge kayu dawa iki kalau niku nyenggot. Nah, saat ini pun pensiun, wong Lirboyo wis duwe sanyu. Pensiun lah. Manggene ning wit sawo ngarjenge masjid sing tuwa niku, masjid lawas. Poso. Poso, mula poso iki senjatane wong biyen. Teng Jogja niku Bu, iki mumpung ibu-ibu ya, ana ning ngene. Jogja niku ana wong wedok namine Sukirah. Bu Sukirah niki mboten wong pinter, ning cita-citane aneh. Nopo aneh? Pengen dia anak dadi rojo. Padahal rojo niku mensyaratkan turunan rojo. Nek ora turunan rojo kon didalane. Apa njaluk dikawini rojo sewengi tok ngono kan ya ora iso. Iku jenengane kudu anak rojo. Anak rojo niku kudu teko permaisuri, selir ora dadi. Komeng kayane rekreasi ngono ora dadi. Ora iso dadi rojo senajan metu anake. Lah Busu kirane iki duwe kepingin anak-anak dadi raja. Diguyu karo tanggane. Wong edan ya jane. Kudu turun raja kok pengen dadi anak dadi raja. Paling ku mangkat-mangkate raja ketoprak jane. Tapi busu kirane iki tatak wis ora. Pokoke aku kudu dadi anak dadi raja. Kale para kiai nah wis ning ngono poso wae nduk jane. Poso 9 wulan. Akhire hamil poso niki pas poso terus hamil. Tetep poso wetenge dilus-lus. Ya Allah, aku pengin dadi raja ya Allah. Ya Allah, ya Allah, raja ya Allah ngono mawon sebute niku. Lho ngoten niku 9 wulan anake lahir lanang kriting jembluk putih. Jenengke Soeharto. Iku iso dadi presiden 32 tahun. Lho, Pak Harto niku presiden 32 tahun lho. Long poso niku jenenge. Aja tiak disembrono karo wong poso. Lha mulo akhire poso niku dadi senjatane wong terutama wong biyen. Lah, saking kuwate poso sampai akhire poso niku ora wong apik tok sing lakoni. Nggih ta? Mboten wong apik tok, sampai dukun santet niku ya poso. Angger posone kok kuat, santete yo teksek. Lho mulo posone kok akhire biyen dadi wah dadi gaya hidup mulo wong biyen niku ampuh-ampuh. Nyenengi wong wedok paling ayu ngono, sak anu pidodo wetan kok ditolak ngono. Wong biyen poso lebu masjid maca ya Rahman ya Rahim, gentur pitung dina petung bengi, I love you. Tenan nek wong biyen, nggih ta? Gentur pitung dina, ya I love you tenan. Lah ngoten niku ana sing ora gelem ya Rahman ya Rahim. Milih wit gedhe, pitung dina pitung wengi ning ora nek masjid, golek wit gedhe. Neng sing diwaca dudu ya Rahman ya Rahim tapi sok nama tekan jaji ku jaran goyang tak goyang goyang lho ngono ya I love you padahal dadi poso niku akhire dadi wah luar biasa akhir kabeh wis poso ae hah pengen rusa poso maca la haula wala quwata illa billah rusa maca sok nama tekan jaji ku Bandung Bondowoso ya rusa padahal ae pengen sugih tirakat ya poso ya sugih lebu masjid maca ya fattahu ya rozak ora gelem lebu masjid golek panggonan maca napa cak karepmu munggah gunung kawi mulih ya sugih padha mawon nggih poso lho niku poso akhire poso niki menjadi gaya hidup nggih ta sampai akhire napa nggih wah akhire niku wong golek nomor niku ya poso. Nggih ta? Wong golek nomer lho poso. Togel iku pasane yo metu. Ndene. Lah mulo sampean kadang nek ndelok sing sepuh-sepuh isih ero. Mbah-mbahi dhewe niku ora patek pinter. Isone nameng semela Rahman Rahim. Tapi untu loro ditoni dungu iki waras iki. Lah saiki niki sing pinter kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Dungu basen to. Soale turah turu lho. Mbah-mbahe dhewe piye napa eneng operasi sesar, mboten enten nggih. Budukun bayi niku senjatane meng lho ku ata. Lah ngono bayi malang lho brul metu. Lah saiki la haula wala quwata sesar. Lah iki mulo wong niku ya. Lah mulo mbiyen niku pula paling poso. Bapak pasane mulo mbiyen ra ono anak ribut karo wong tuwa. Mbiyen pengen nyenengi wong wedok poso. Lah saiki nyenengi wong wedok njaluk ninja. Njaluk jazz ya gelut karo wong tuane nebang omah. Wong poso. Lah mulo mbah-mbah dhewe iki senengane anak anak ngono arep repot tirakati wetone dipasani. Apa? Lah mulo kuat-kuat mbiyen meng lo kuat kuat. Begitu saiki wong kok ora apa krungu poso kok ah poso maneh. Pengumuman besok pagi kita akan tarwih bersama. Poso maneh. Ah kok cek cepete iki kek bar halal bihalal wis poso maneh. Lha mulo saiki ra nek wong kuat nggih mbiyen wong petuk singa singone mlayu coba. Saiki wong niku petuk mlinjo, wonge mlayu. Ruwi mlinjo mama ngopo samurat aku jir endi nang wong kuat mboten enten saniki tiyang kuat yo gak Pak Sate ora apa kolesterol aku lho kok medeni tempe wedi santen wedi kok wedinan wong saiki iwak laut wedi tekan sego wedi panimu karo apa. Ya Allah. Ini coba, nek iku dilakoni meneh kuat. Mula wong Jawa mbiyen nih, Masya Allah, kuat-kuate ora umum. Petuk wong Mongolia. Ya mung tabrak yo entek nang Mongolia padahal kene iki negarane wong cilik-cilik ngene. Tapi kuat-kuat.